wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Salawat dan salam mungkin kita berlainkan kita yang bisa menjaga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kesempatan malam hari ini Selasa sore kita kembali melanjutkan bahasan akidah dan manhaj dari kitab Syarhus Sunnah karya Imam Al-Muzani Asy-Syafi'i. Kemudian setelah itu kita akan lanjut lagi dengan pembahasan fikih, dan temanya adalah masih seputar masalah haji. Baik, kita lihat di lembaran buletin yang telah dibagikan. Kita masuk masih dalam mukadimah, dan ini mukadimah bagian terakhir dari pertemuan keempat ini, yaitu tentang pujian dan syukur kepada Allah, di mana Imam Al-Muzani memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan, kemudian atas petunjuk, dan memang Allah pantas untuk dipuji, dan juga nikmat-nikmatnya itu pantas untuk disyukur. Memberi baca akidah dari Al-Imam Al-Muzani, pujian dan syukur kepada Allah. Pada bahasan kali ini akan dilanjutkan dengan pujian kepada Allah dan disyukur kepadanya. Dan ini adalah masih bahasan mukadimah dari Imam Al-Muzani. Imam Al-Muzani rahimahullah berkata, "Bada'tu bihamdillahi lirrusli wa tasdidi. Alhamdulillahi ahakku man yukir wa awla man syukir wa alaihi wutni." Aku memulai dengan memuji kepada Allah yang menunjukkan jalan kepada yang hak dan benar. Segala puji bagi Allah yang pantas untuk disebut dan pantas untuk disyukuri dan pantas sanjungan untuknya. Baik, Al-Muzani mengatakan, "Badatu, aku memulai bihamdillahi dengan memuji Allah Subhanahu wa taala di rusdi, di mana Allah yang berikan rusdi petunjuk wa tasdid, dan juga memberikan jalan kebenaran kepada kita semuanya. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah. Ahakku man dzukir, yang dimana Allah pantas untuk dipuji. Wa aula man syukir, dan Allah lah juga yang pantas untuk disyukuri berbagai macam nikmatnya. Wa alaihi usniyah, dan pantas bagi Allah untuk disanjung-sanjung." Jadi masih nafas pujian, dan ini masih mukadimah dari Imam Al-Muzani. Kita lihat keterangannya di bawah. Allah yang memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Imam Al-Muzani rahimahullah memulai dengan memuji Allah yang dalam yang telah memberi petunjuk. Allah yang memberi petunjuk kepada kebenaran dari berbagai perselisihan yang ada, sebagaimana terdapat dalam doa istiftah yang dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam surat Al-Qalam. Abu Salam bin Abdul Rahman bin Auf pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengenai bacaan istiftah yang dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam surat Al-Qalam. Aisyah lantas menjawab, "Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membuka surat Al-Qalamnya dengan bacaan Allahumma rabba Jibra'il wa Mika'il wa Israfil faqtir as-samawati wal-ard alimal ghaibi wa syahada anta tahkumu bayna ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalifa fihi minal haqq biiznika innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim." Yang artinya ya Allah, Rabbnya Jibril, Mika'il, dan Israfil, wahai pencipta langit dan bumi, wahai Rabb yang mengetahui yang baik dan nyata, Engkau yang menjatuhkan hukum untuk memutuskan apa yang mereka pertentangkan. Tunjukkanlah aku pada kebenaran apa yang dipertentangkan dengan izin darimu. Sungguhnya Engkau menunjukkan pada jalan yang lurus bagi orang yang Engkau kehendaki. Hadis riwayat Muslim nomor 710. Permintaan dalam doa ini juga sama seperti ayat Ihdinash shiratal mustaqim, tunjukilah kepada kami jalan yang lurus. Surat Al-Fatihah ayat ke-6. Baik, permintaan pada jalan seperti yang disebutkan bahwasanya Allah lah yang dirusdi wa tasdi, Allah yang memberikan petunjuk dan juga mengantarkan kita kepada kebenaran. Ini sama seperti kalau kita renungkan salah satu doa yang Nabi SAW dibaca ketika membuka salat malam. Ketika Nabi SAW itu membuka salat malam, dia membaca Allahumma Rabb Jibra'il wa Mikail wa Israfil, Fatir as-samawati wal-ard, 'Alim al-ghaibi wasy-syahada, anta tahkumu baina ibadika fi ma kanu fihi yakhtalifun. Indini lima khtalifa fihi min al-haqqi bi-idznik, innaka tahdi man tasya'u ila siratin mustaqim. Seperti arti yang tadi dibacakan. Di dalam doa ini berarti yang pertama diawali dulu, ya Allah, Rabbnya Jibril, Mikail, dan Israfil. Ini malaikat-malaikat yang pertama. Jibril, Mikail, dan Israfil. Jibril itu yang mengatur wahyu, berarti mengurus masalah hati. Kalau Mikail itu yang mengatur rezeki, berarti mengatur masalah lahiriah. Sedangkan Israfil itu untuk meniup sangkakala pada hari kiamat. Maka diawali dulu dengan menyebutkan Rabb Jibril, Mikail, Israfil. Namun kata Imam Nawawi, sebenarnya Allah Rabb segalanya. Bukan hanya dari tiga malaikat ini. Disebutkan tiga malaikat ini karena tiga malaikat ini yang utama. Ditambah lagi ada tugas-tugas dari tiga malaikat tadi. Kemudian wahai pencipta langit dan bumi. Jadi Allah disanjung dulu. Jadi dalam doa, mau mulai doa itu menyanjung-nyanjung Allah terlebih dahulu. Wahai pencipta langit dan bumi. Wahai Rabb yang mengetahui yang ghaib, alim al-ghaibi wasyahada, yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata. Anta tahkumu baina ibadika fi ma kanu fihi yakhtalifun. Engkau yang menjatuhkan hukum untuk memutuskan apa yang mereka pertentangkan. Indini lima ikhtalifa fi min al-haqqi bi idznik. Tunjukkanlah aku pada kebenaran apa yang dipertentangkan dengan seizin darimu. Jadi kita minta pada Allah ditunjukkan pada jalan yang lurus. Kata Imam Nawawi di bawah, indini lima ikhtalifa fihi min al-haqqi bi idznik, ya Allah tunjukkanlah kepadaku pada jalan kebenaran yang di mana orang-orang itu berselisih, banyak berselisih. Maksudnya di sini adalah sama seperti surat Al-Fatihah ayat 6. Ihdinash shiratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Kemudian innaka tahdi man tasya'u ila siratim mustaqim. Sesungguhnya Engkaulah yang memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Ya, Engkaulah yang memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Di sini yang namanya hidayah ada dua. Seperti kemarin kalau nggak salah dijelaskan ya. Hidayah irsyad wal bayan dan hidayah taufik. Hidayah irsyad wal bayan yaitu hidayah berupa pemberian petunjuk, penjelasan. Artinya kita dapat keterangan, kita dapat nasihat, kita dapat tausiah, kita diberikan petunjuk. Namun ada hidayah kedua, hidayah taufik, yaitu taufik untuk mengamalkan tadi, mengamalkan petunjuk-petunjuk tadi. Kalau hidayah yang pertama itu urusan manusia juga bisa untuk memberikan penjelasan, untuk memberikan keterangan, untuk mengarahkan temannya, untuk ngajak temannya. Dia temannya satu kos-kosan, ini gak berangkat ke masjid, diajak gitu. Namun ketika diajak, mau atau tidak? Belum tentu. Ada hidayah taufik. Hidayah taufik siapa yang memberi? Hanya hak mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Itu cuma wewenang Allah. Allah yang beri. Manusia enggak bisa. Maka tadi dikatakan di kalimat terakhir, innaka tahdi man tasya'u ila siratin mustaqim. Sesungguhnya Engkau yang memberikan petunjuk bagi siapa saja yang Engkau mau kepada jalan yang siratul mustaqim, kepada jalan yang lurus. Berarti hanya Allah yang beri. Teman tadi ingat diajak, kok sudah seminggu saya ngajak terus, kok nggak mau ke masjid juga? Ya itu urusan kita, cuma nyampaikan saja. Urusan ide Allah yang beri. Namun kita berusaha terus doakan dia supaya dia dapat ide. Mas juga ngajak orang tua demikian juga supaya jadi baik. Ngajak saudara-saudara juga demikian adanya, begitu juga keluarga besar. Cuma bisa menyampaikan saja. Cuma bisa memberikan hidayah, irsyad, wal bayan atau dalalah, petunjuk. Namun kalau urusan taufik untuk mengamalkan, untuk mengikuti, untuk jalankan ilmu, itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita jangan terlalu pede pada diri sendiri juga sama. Harus serahkan pada Allah. Harus serahkan pada Allah, Allah yang memberikan hidayah dan taufik. Kita walaupun sudah punya ilmu, belum bisa memberikan hidayah kepada orang yang kita cintai. Sebagaimana keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga, ketika Abu Thalib itu ingin didakwahi, pamannya sendiri yang beliau itu cintai, yang nolong dakwah beliau, juga tidak bisa untuk masuk Islam. Maka tidak boleh pede pada diri sendiri untuk mengajak yang lain, tidak bisa. Harus serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang itu ada dua tipe. Kalau dia itu bergaul dengan orang, ya tadi misalnya di kos-kosan itu, ada orang yang bisa memberikan pengaruh. Dia ngajak, terus ngajak, sehingga pengaruh dengan yang lainnya. Temannya merokok, temannya ini, gak peduli dia. Dia dakwahi terus. Insya Allah kalau dia tetap seperti itu, dapat pahala besar sekali dari setiap orang yang dia dakwahi dan mau mengikuti apa yang dia ajak. Namun ada orang yang kedua tidak bisa. Ini tidak bisa kita pengaruhi, bahkan kita yang dipengaruhi. Ya, bahkan kita yang dipengaruhi. Kalau kita yang dipengaruhi, maka baiknya tidak bergaul dengan orang semacam itu. Karena dia nanti yang mewarnai kita terus. Maka tugasnya ya, beralih ke lingkungan yang lebih baik agar tidak terpengaruh dengan kejelekan-kejelekan tadi. Karena urusan hidayah kita cuma menyampaikan sih, oh kalau dia nggak mau dia malah mewarnai kita, oh berarti nggak bisa di sini. Dia lihat kondisi kita juga. Jadi bukan orang cuma bisa menyampaikan saya seperti ini. Nah kemudian sekarang kita lihat inilah shiratal mustaqim. Shiratal mustaqim punya beberapa makna. Ya, sirat al-mustaqim itu punya beberapa makna. Lihat sedikit penjelasannya. Ada beberapa pengertian sirat al-mustaqim atau jalan yang lurus, yaitu yang pertama Islam, yang kedua kebenaran, yang ketiga jalan yang ditempuh oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, pendapat dari Abu Aliyah, dan yang keempat adalah Al-Quran. Baik, ada empat di sini. Kalau disimpulkan dari tafsir Al-Quran Al-Azim karya Ibnu Katsir atau juga disimpulkan oleh Syekh Mustafa Al-Andawi. Yang pertama Islam. Berarti kalau kita berdoa ihdinash shiratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah aku kepada Islam. Islam yang bagaimana? Islam yang masih murni. Ya, Islam yang masih murni. Bukan Islam belakangan. Islam yang masih murni berarti seperti apa yang ada pada masa Nabi SAW dan para sahabat. Itu namanya Islam. Ya, jadi bukan Islam saat ini, bukan Islam yang ikut perkembangan zaman, bukan. Tapi Islam yang dulu ada, yang pemahamannya, akidahnya masih murni, pemahaman manhajnya masih murni, beragamanya juga, beribadahnya juga masih murni, mengikuti dari Al-Quran dan hadis. Itu Islam yang murni tadi. Yang kedua, makna shiratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kepada kami untuk mengikuti kebenaran. Jadi yang maksudkan shiratal mustaqim kebenaran. Terus yang ketiga, yang dimaksudkan shiratal mustaqim jalan yang ditempuh oleh Nabi SAW dan para sahabat. Ketika Abu Ali yang ditanyakan tentang apa makna shiratal mustaqim, dia katakan itu thariqun Nabi SAW wa ashabi, yaitu jalannya Nabi SAW dan para sahabatnya. Kemudian yang keempat Al-Quran, berarti untuk ikuti Al-Quran, karena Al-Quran sudah menunjukkan jalan yang benar. Dan kalau orang mau berakidah yang benar, ya ikuti Al-Quran. Kalau dia mau tahu juga cara bermanhaj yang benar, metode dalam beragama yang benar juga sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an. Tinggal penjelasannya nanti ditambah dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka empat. Apa saja? Satu, Islam. Dua, kebenaran. Tiga, jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Empat, Al-Qur'an. Nah, terus ada lagi kesimpulan dari Ibnu Jarir At-Tabari. Namun sebagaimana kata Syekh Mustafa Al-Adawi bahwa Abu Ja'far At-Tabari rahimahullah mengatakan bahwa sepakat umat bahwa Shiratal Mustaqim adalah jalan yang jelas dan tidak menyimpang. Bahasa-bahasa Arab pun sepakat demikian. Lihat tafsir At-Tabari dan At-Tafsir li Ta'wil At-Tanzil surat Al-Baqarah juz 1 halaman 112. Lihat. Kalau kesimpulan dari Abu Ja'far At-Tabari, Imam Ibnu Jarir, Abu Ja'far At-Tabari, kitab tafsirnya sangat lengkap. Nah, kitab tafsirnya sebenarnya Jami'ul Bayan li Ta'wil Ayatil Qur'an. Beliau katakan Shiratal Mustaqim ya, disimpulkan bahwa yang dimaksud adalah tadi sepakat umat jalan yang jelas dan tidak menyimpang. Jalannya itu jelas dan tidak menyimpang. Berarti kalau dikatakan jelas bukan abu-abu, bukan sama-sama, bukan. Kalau tidak menyimpang berarti ini jalan lurus. Ya. Karena jalan yang lurus itu samping kanan kirinya itu ada jalan yang bercabang-cabang. Setan akan mengajak, disebutkan dalam hadis, setan akan mengajak menuju jalan-jalan yang bercabang-cabang tadi. Dikira itu jalan yang mudah, ada yang tertarik juga untuk mengikuti jalan-jalan setan tadi. Namun jalan yang lurus inilah jalan yang benar, jalan yang diikuti, walaupun banyak rintang. Itulah dimaksudkan dengan Shiratal Mustaqim. Jadi kesimpulan dari empat tadi, empat tafsiran tadi semuanya dipakai. Tidak ada yang dikuatkan maknanya, semua merujuk pada satu makna. Kalau mengikuti Islam, mengikuti kebenaran, mengikuti jalan Nabi SAW dan para sahabat, mengikuti Al-Quran, berarti itulah jalan yang lurus, jalan yang jelas, jalan yang tidak menyimpang. Berarti jauh dari Islamnya Nabi SAW, dari pemahaman Nabi SAW dalam berislam, jauh dari kebenaran, jauh dari pemahaman Nabi SAW dan para sahabat, jauh dari pemahaman Al-Quran, berarti tidak mengikuti Shiratal Mustaqim. Nah, kemudian setelah membahas itu kita lihat perbedaan Alhamdulillah dan syukur kepada Allah. Tadi disebutkan Alhamdulillahi ahakka man dukir wa awla man syukir wa alaiha husniyah. Sekarang dilihat perkataan dari Ibnu Jarir At-Tabari. Perbedaan Alhamdulillah dan syukur kepada Allah. Ibnu Jarir Al-Tabari rahimahullah menyatakan bahwa Alhamdulillah atau segala puji kepada Allah adalah syukur yang murni kepada Allah, bukan kepada sesembahan-sesembahan selain Allah lainnya. Pujian ini dihasilkan atas nikmat yang Allah yang tak terhingga yang telah Allah berikan. Lihat tafsir Al-Tabari. Berarti kalau Alhamdulillah segala pujian kepada Allah maksudnya adalah itu adalah bentuk syukur yang murni kepada Allah saja. Karena ada kata lillah. Lillah berarti hanya murni untuk Allah. Tidak ada untuk selain Allah di sini. Jadi ini tanda Allah tidak disekutukan dalam kalimat ini. Cuma murni untuk Allah. Ya, cuma murni untuk Allah saja. Maka totalitas berarti yang diberikan. Kemudian pujian ini diaturkan atas nikmat yang tak terhingga yang telah Allah berikan. Jadi nikmatnya banyak sekali. Allah beri kepada kita tak terhingga. Jadi itu yang patut untuk disyukuri. Disyukurinya dalam bentuk kalimat apa? Alhamdulillah. Nah, sekarang kita lihat lagi di bawahnya. Sebagian ulama menyamakan antara syukur dan alhamdulillah. Namun kebanyakan ulama membedakan syukur dan alhamdulillah. Sebagian itu sama kan, syukur itu sama dengan kalimat alhamdulillah. Namun yang tepat nantinya pendapat kebanyakan ulama, syukur dan alhamdulillah itu berbeda. Syukur dan alhamdulillah itu berbeda. Sekarang kita lihat. Alhamdulillah adalah pujian kepada yang dipuji dengan ucapan lisan, baik pujian tersebut itu atas nikmat atau bukan karena nikmat, namun karena pantas untuk dipuji. Syukur adalah pujian karena nikmat yang diberi. Syukur itu dengan hati, lisan, dan anggota badan. Bagaimana Pak Yang? Nah, ya. Alhamdulillah, jadi poin perbedaannya ada dua. Yang pertama dari sisi cara, yang kedua dari sisi yang digunakan. Yang pertama dari sisi cara, gimana alhamdulillah itu? Caranya gimana alhamdulillah? Alhamdulillah itu memuji Allah. Ketika diberi nikmat, kita puji Allah. Begitu juga ketika tidak diberi nikmat, juga kita memuji Allah. Karena memang Allah pantas untuk dipuji. Kita menyebut saja asmaul husna itu sudah namanya memuji Allah. Baik Allah beri nikmat kepada kita atau tidak? Ya, baik Allah beri nikmat kepada kita ataukah tidak? Tetap ada kata alhamdulillah. Dari sisi yang digunakan apa? Kalau mengucapkan alhamdulillah pakai lisan. Ya, dari sisi mengucapkannya pakai apa? Pakai lisan. Kemudian yang kedua syukur. Syukur caranya gimana? Syukur itu kita mensyukuri nikmat yang diberi. Mensyukurinya itu dengan hati, mensyukurinya dengan lisan, mensyukurinya dengan anggota badan. Berarti ada nikmat dulu. Ada nikmat baru disyukuri. Disyukuri itu ada karena ada nikmat. Kemudian caranya bagaimana? Apa yang digunakan? Dengan hati, dengan lisan, dengan anggota badan. Ya. Kita lihat berarti perbedaannya. Kalau untuk alhamdulillah cuma pada ucapan saja, dengan lisan saja berarti. Kalau pada syukur, dengan hati, dengan lisan, dengan anggota badan. Tiga ya. Dengan hati, dengan lisan, dengan anggota badan. Kemudian kenapa kita mengucapkan alhamdulillah, baik diberi nikmat ataupun tidak diberi nikmat? Alhamdulillah itu umum, karena Allah pantas untuk dipuji. Allah beri nikmat atau tidak, pokoknya Allah sudah, karena kita mensyukuri nikmat. Jadi perbedaannya pada dua tadi. Kalau dari sisi yang digunakan untuk mengucapkan alhamdulillah lisan, kalau untuk bersyukur hati, lisan, anggota badan. Terus kalau alhamdulillah itu ketika diberi nikmat atau tidak diberikan nikmat. Sedangkan kalau syukur ketika diberikan nikmat kita bersyukur. Itu perbedaan alhamdulillah dan syukur. Sekarang bagaimana kita bersyukur dan banyak yang menyukur. Lihat di bawah. Ibnu Abi Dunya menyebutkan hadis dari Abdullah bin Salih. Ia berkata bahwa telah menceritakan padanya Abu Zuhair Yahya bin Atharib al-Quraishi dari bapaknya. Ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yarzuqu Allahu 'abdan syukra fa yahrumuhu ziyada." Allah tidak mengaruniakan syukur kepada hamba dan sulit sekali yang mendapatkannya mendapatkan tambahan nikmat setelah itu. Karena Allah Ta'ala berfirman, "La in syakartum la azidannakum." Jika kalian mau bersyukur, maka aku sungguh akan menambah nikmat bagi kalian. Surah Ibrahim ayat 7. Baik. La in syakartum la azidannakum. Andai kalau kalian mau bersyukur, aku akan terus menambah nikmat bagi kalian. Berarti kalau bersyukur tambah nikmat. Berarti kalau tidak diberi taufik untuk bersyukur, nikmat tidak bertambah. Dan di antara tanda kita itu dapat nikmat lagi, Allah mudahkan lagi kita untuk bersyukur lagi. Terus tambah nikmat lagi. Kemudian digunakan lagi untuk bersyukur, tambah nikmat lagi. Terus seperti itu. Jadi ayat ini bukan maksudnya cuma satu kali saja, namun pengulangan tadi. Ketika diberikan nikmat kita bersyukur, ya, bersyukurnya lagi, diberi taufik lagi untuk bersyukur lagi. Terus ditambah nikmat lagi. Diberitahu lagi dengan nikmat ini bersyukur lagi. Terus tambah nikmat lagi. Terus seperti ini. Terus Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri berkata, sesungguhnya Allah memberi nikmat kepada siapa saja yang dia kehendaki. Jika seseorang tidak mensyukurinya, maka nikmat tersebut berbalik jadi siksa. Nikmat itu diberikan kepada siapa saja Allah kehendaki. Kalau nikmat itu tidak disyukuri, nikmat itu malah jadi musibah. Ya, nikmat itu malah jadi musibah. Terus Ibnu Qayyim berkata. Ibnu Qayyim berkata, oleh karenanya orang yang bersyukur disebut hafir, yaitu orang yang menjaga nikmat, karena ia benar-benar nikmat terus, karena ia benar-benar nikmat itu terus ada dan menjaganya tidak sampai hilang. Aidan as-sabirin halaman 118. Nah, karena orang yang hafir, orang yang bersyukur itu disebut dengan hafir. Hafir itu artinya menjaga. Karena dengan dia bersyukur, dia terus menjaga nikmat. Ya, dengan dia itu bersyukur terus menjaga nikmat. Terus dalam hadis disebutkan. Dalam hadis disebutkan, wa inna wajla la yuhramu rizqa bi dhambi yusibu. Sesungguhnya seseorang terhalang mendapatkan rezeki karena dosa yang ia perbuat. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4022. Dikatakan dhaif oleh Syekh Albani. Baik. Hadisnya hadis yang dhaif menurut Syekh Albani. Sesungguhnya seorang rezekinya terhalang karena dosa yang ia perbuat. Namun diberikan catatan maknanya benar. Secara makna itu benar. Jadi karena dosa, rezeki jadi terhalang. Karena maksiat, rezeki itu jadi terhalang. Nah, lalu syukur yang benar. Syukur yang benar seperti dikatakan oleh Ibnu Qayyim, asyukru yakunu bil qalbi khudu'an wa istikanatan wa bil lisani thana'an wa iqtirafan wa bil jawarih ta'atan wa qiyadan. Syukur itu dengan hati, dengan tunduk dan merasa tenang. Syukur itu dengan lisan, dengan memuji dan mengakui. Syukur itu dengan anggota badan, yaitu dengan taat dan patuh pada Allah. Nah, di Madaris Salikin, Imam Nawawi mengatakan, syukur rukunnya itu ada tiga. Kesimpulannya rukun syukur. Rukun syukur itu ada tiga. Yang pertama, bersyukur dengan hati. Bentuknya gimana? Khudu'an wastikanatan. Tunduk hatinya dan merasa tenang dengan nikmat tadi. Dua. Syukur yang kedua adalah syukur dengan lisan. Caranya gimana? Sana'an wa'tirafan, yaitu dengan memuji dan mengakui nikmat tersebut. Berarti kalau dia memuji, dia ucapkan alhamdulillah. Kalau dia mengakui, sandarkan nikmatnya kepada Allah. Kalau orang itu mengakui nikmat itu, ya, sandarkan nikmatnya kepada Allah, jangan pada dirinya sendiri. Kamu besok mau wisuda ya? Alhamdulillah, alhamdulillah dulu. Ya. Jangan langsung diawali, wah memang saya rajin belajar kok enggak kayak kamu malas-malasan. Itu sudah puji diri sendiri dulu. Dia ucapkan alhamdulillah dulu, dia sandarkan iman dulu kepada Allah. Mau yang selanjutnya dia mau ucapkan apa terserah. Disebutkan sebabnya ini, sebabnya ini, sebabnya ini, silakan. Jadi sadarkan dulu kepada Allah. Jangan sadarkan pada dirinya sendiri. Jangan sadarkan itu pada kepintarannya. Jangan sadarkan itu karena memang dia memang bisa layak seperti itu, yang lainnya tidak layak. Sadarkan pada Allah dulu. Ini namanya mengakui nikmat tadi. Wujudnya seperti itu. Ucapkan alhamdulillah dulu dapat apa? Dapat sesuatu, puji dulu Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah dulu. Jangan duluan lah, memang saya kayak gini kok. Memang saya kayak gini terus. Itu namanya terlalu menyandarkan pada diri sendiri. Coba kalau Allah cabut nikmat tadi, itu bisa berkata apa-apa. Terus yang ketiga, syukur itu, rukun syukur yang ketiga, syukur dengan anggota badan. Yaitu dengan apa? Dengan taat. dan patuh pada Allah. Berarti dengan ibadah, nikmat apapun yang diberi, dia manfaatkan dengan nikmat tersebut untuk ibadah. Entah itu kesehatannya, entah itu waktu luangnya, dimanfaatkan untuk kita semua, untuk kebaikan. Kesehatan, waktu luangnya, kepintarannya, nikmat-nikmat saja gunakan untuk kebaikan semuanya. Maka kalau tiga ini dipenuhi, berarti sudah disebut bersyukur dengan benar. Ya, apa saja? Syukur dengan hati, kemudian syukur dengan terus syukur dengan anggota badan. Tiga ini dipenuhi, itu sudah disebut syukur benar. Namun kalau cuma satu saja, tidak disebut bersyukur. Contohnya cuma alhamdulillah aja nih. Ya, cuma alhamdulillah. Namun dalam batin itu masih disimpan. Oh, memang saya pintar kok dari dulu memang kayak begini. Walaupun misalnya ucapkan alhamdulillah, artinya gak mau itu ngakui nikmatnya dari Allah. Cuma satu berarti terpenuhi, tidak disebut bersyukur. Tiga-tiganya harus ada. Sama juga dia dua itu terpenuhi, namun satu itu tidak, maka disebut tidak bersyukur pula. Contoh, dia itu hatinya bersyukur, ngakui juga nikmat itu dari Allah, namun tidak dimanfaatkan nikmat itu untuk ketaatan dalam ibadah. Nikmat tersebut tidak digunakan untuk ketaatan dalam ibadah. Jadi bermasalah juga. Dia gunakan nikmat sehatnya untuk maksiat, kemudian dia gunakan untuk foya-foya hartanya, untuk pamer, untuk foya-foya, hal-hal yang berbau maksiat semuanya digunakan. Kepintarannya juga demikian, untuk ngantangi orang, untuk kerjain orang, dan seterusnya. Maka tidak disebut bersyukur. Bersyukur tiga ini tadi. Ya, bersyukur tiga ini. Keadaan apapun, disyukur dengan tiga ini, maka orang disebut bersyukur. Salah satu tidak terpenuhi, maka tidak disebut bersyukur. Ini sebagaimana kata Imam Ibnu Qayyim tadi. Ya. Dan ini sampai mukadimah yang terakhir. Kalau pertemuan berikutnya sudah masuk dalam pembahasan asma wa sifat yang disebut oleh Imam Al-Muzani.